Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-132 dari surah Ali Imran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim, wa'ati'ullaha warrasula la'allakum turhamun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan ta'atilah oleh kalian Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-Suyuti rahimahullah tidak berpanjang lebar menafsirkan ayat ini karena jelasnya kandungan makna ayat ini. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ta'atilah Allah dan Rasul agar kalian beruntung. Maka bentuk mentaati Allah dan bentuk mentaati Rasul adalah dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan juga larangan-larangan Rasulnya dalam menjauhi larangan, maka larangan itu harus dijauhi secara total, tidak diukur dengan kesanggupan hamba, karena hamba semuanya sanggup untuk menjauhi larangan. Adapun mengerjakan perintah, maka diukur dengan kemampuan. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kesanggupan kalian, sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Maka kewajiban dalam menjalankan beban syariat itu diukur dengan kesanggupan atau kemampuan maksimal seorang hamba. Karena Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Maka di sini al-qudrah manatu taklif, kemampuan merupakan barometer standar tolak ukur di dalam seorang hamba berkewajiban untuk menjalankan syariat. Ketika ada kemampuan, maka ketika tidak ada kemampuan, maka gugur. Misalnya kewajiban untuk sholat berdiri, ini bagi yang mampu, maka gugur bagi yang tidak mampu, maka boleh untuk duduk. Gak mampu duduk, boleh berbaring. Karena dalam menjalankan perintah itu patokannya adalah al-qudrah, kesanggupan atau kemampuan hamba tadi. Demikian juga puasa dan syariat-syariat yang lainnya, haji, zakat dan yang lain-lainnya. Maka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini diantara sebab-sebab yang akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengharapkan rahmat Allah, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan rahmat Allah itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Allah menyatakan warahmati wasi'at kulla shay'in. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'tubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakat. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang mereka bertakwa dan orang-orang yang mau membayar zakat. Setelah diperintahkan untuk kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dengan penjelasan tadi, selanjutnya pada ayat yang berikutnya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk segera menuju kepada ampunannya, segera menggapai jannahnya, surganya, seperti dalam firman-Nya pada ayat yang ke-133. Qala jalla wa ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah menyatakan, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang surga tersebut telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat yang ke-133, wasari'u biwawin wadunah ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ay ka'ardiha law wasalat ihdahuma bil ukhra wal ardu ay as-sa'atu u'iddat lil muttaqin Allah bi amalit ta'ati wa tarkil ma'asi. Allah nyatakan wasari'u, dan bersegeralah kalian, dengan wawu, dengan huruf wawu di awalnya, wasari'u wadunaha, dan dalam satu qiraah dengan huruf yang lainnya, cuma tidak disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala qiraah yang lainnya itu dengan huruf apa, tidak disebutkan. Apakah dengan huruf fa atau yang lainnya, tidak disebutkan. Yang jelas diawali dengan wawu dan selainnya. Bersegeralah kalian ila magfirati min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Perintah untuk kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena manusia tempatnya dosa dan kesalahan, tempatnya khilaf, maka seyogianya untuk kita memperbanyak istighfar. Dengan istighfar akan mendatangkan banyak faedah dalam kehidupan seorang hamba. Di antaranya dengan istighfar menjadi sebab lancarnya rezeki seorang hamba. Dengan istighfar pula seorang hamba yang dalam kehidupan berkeluarganya belum dianugerahi putra putri, dengan sebab itu Allah akan anugerahkan anak pada mereka. Dan juga manfaat-manfaat yang lainnya yang sangat banyak dari manfaat istighfar. Dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Aika ardiha, seperti luasnya keduanya. Jadi, luasnya surga seperti luasnya langit-langit dan bumi. Meskipun saling berhubungan salah satu dari keduanya dengan yang lain, maka surga seluas itu. Kata al-ardu, kata Suyuti, maknanya adalah as-satu, yaitu luasnya. Jadi luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau surga itu seluas langit-langit dan bumi, demikian juga neraka seluas itu pula, maka di mana letak kedua makhluk Allah tersebut? Kok bisa bertempat dengan hamba besar yang sama? Maka kata beliau, ini perkara gaib yang harus diimani. Karena di dunia juga terjadi, boleh contohkan siang dan malam. Siang seluas malam, malam seluas siang. Kalau datang malam, kemana siang? Kalau datang siang, di mana tempatnya malam? Nah, artinya kita imani yang demikian itu. Maka surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ay lil muttaqin Allah, dipersiapkan, diperuntukkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Pentingnya takwa Allah. Apa itu takwa Allah? Kata Asyuyuti, bi amali ta'ati wa tarkil ma'asi. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan berbagai macam amal-amal ketaatan dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi untuk menggapai al-jannah butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh semangat. Karena untuk bisa mengamalkan amal ketaatan ini butuh mujahadah, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh semangat, butuh kesabaran. Yang tidak sabar, dia gak akan bisa menggapai amal saleh, amal ketaatan. Kaum laki-laki yang gak bisa bersabar untuk menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid-masjid 5 kali sehari, gak bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Untuk bisa menunaikan sholat fardu secara berjamaah di masjid-masjid, itu ternyata butuh kepada kesabaran yang luar biasa. Di zaman ini melangkahkan kaki menuju masjid itu termasuk amalan yang super berat. Hanya sekian persen yang bisa menjalankannya. Buktinya apa? Masjid-masjid besar yang ada di tengah-tengah lingkungan kita, setiap sholat fardu 5 waktu masih sepi dari kaum muslimin, padahal jumlah masyarakat di sekitarnya sangat banyak. Menunjukkan apa? Melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, ini amal ketaatan, amal soleh. Ternyata berat, butuh perjuangan. Sebenarnya mudah, tapi butuh kesungguhan, butuh kesabaran sampai bisa menjalankannya. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan, demikian juga butuh perjuangan, butuh kesabaran. Karena tabiat dasar jiwa kita itu ammarah bisu, mengajak kepada kejelekan. Tabiat jiwa manusia senantiasa mengajak kepada perkara-perkara kemaksiatan. Sehingga untuk berseberangan dengan ajakan jiwa itu butuh kesabaran, butuh sabar untuk tidak berbuat maksiat, butuh kesabaran sampai bisa meninggalkan kemaksiatan. Dan itu karakternya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian juga amal-amal yang lainnya, semuanya butuh pada kesabaran, butuh untuk meluangkan waktu. Amal-amal yang kecil sekalipun, istighfar, sebutkan faedahnya, demikian. Untuk bisa mengamalkannya, butuh kepada kesabaran. Dzikrullah, yang enggak ada keberatan sama sekali untuk mengamalkannya, butuh kepada mujahadah, butuh kepada kesabaran untuk bisa menunaikannya. Dan itu hanya bisa digapai oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini hamba-hambanya agar bersegera menuju ampunannya, bersegera untuk menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau luasnya seluas langit dan bumi, kita tidak bisa bayangkan bagaimana panjangnya. Luasnya aja seluas langit-langit dan bumi, panjangnya hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Yang semuanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Maka al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa dengan kriteria seperti yang kita jelaskan, mereka yang bisa beramal ketaatan, mereka yang bisa meninggalkan amal kemaksiatan, maka itulah ahlul jannah. Dan amalan-amalan ketakwaan itu yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Apa saja amalan-amalan ketakwaan disebutkan oleh Allah dalam ayat yang berikutnya. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa dan amalannya itu apa saja disebutkan dalam ayat berikutnya? Yaitu ayat yang ke-134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadiminal ghaidha wal-'afina 'anil-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka itu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesusahan, yang bisa menahan amarah untuk diluapkan, yang suka mengampuni manusia, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan, alladzina yunfikuna fi ta'atillah fis-sarra'i wad-dharra' ay al-yusri wal-usri wal-qadimin al-ghaidha ay al-kafina an imdaihi ma'al kudrah wal-afina anin nasi miman dolamahum ay at-tarikina ukubatahum wallahu yuhibbul muhsinin bihadihil af'al ay yusibuhum. Orang-orang yang mereka itu mau berinfak di jalan ketaatan pada Allah, fi subulil khairat, di jalan-jalan kebajikan, fi sarra'i wad darra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah, fil yusri wal usri, ketika ada kemudahan, kelapangan rizki, dia juga berinfak di jalan-jalan ketaatan. Ketika dalam kondisi mungkin susah, rizki tidak lancar, dia juga tetap diinfakkan, dikeluarkan hartanya di jalan Allah. Infak tidak harus untuk membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, tidak. Bahkan segala yang kita belanjakan dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah, itu termasuk infak di jalan ketaatan pada Allah. Apa yang dimakan oleh keluarga kita dengan niatan kita menjalankan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, dengan niatan, dengan itu agar kita dan keluarga bisa meraih berbagai macam amal ketaatan, maka itu termasuk infak di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan berinfak ketika kita dalam kondisi susah, ini yang terberat. Wal kadhiminal ghaiz ay al kafina an imdaihi ma'al qudrah, yang bisa menahan marah, menahan untuk imdaihi, melampiaskan kemarahannya dalam keadaan dia itu ada kesanggupan, ada kesempatan, ada kesanggupan. Wal afina 'anil nas mimman dzalamahum, dan yang suka memaafkan manusia dari orang-orang yang mendzalimi mereka, memaafkan orang-orang yang mendzalimi kita. Ay tarikina 'uqubatahum, yang meninggalkan hukuman untuk mereka. Ini tidak secara mutlak. Bahwasanya maaf itu baik, tidak secara mutlak. Dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Maaf yang baik itu kalau dengan maaf yang kita maafkan itu menjadi baik. Kalau dengan maaf dia justru tidak menjadi baik, maka maaf yang demikian itu tidak baik. Dicontohkan misalnya kasus kecelakaan misalnya. Ada satu keluarga, satu-satu dari anggota keluarganya ditabrak pengendara motor atau pengendara mobil sampai meninggal dunia misalnya. Keluarganya memaafkan enggak? Apakah dengan memaafkan menjadi baik? Maka butuh rincian, dilihat kondisi si penabrak tadi. Oh, dia orang yang memang dikenal di masyarakatnya suka kebut-kebutan, galugalan di jalan. Kalau mengendarai mobil, motor, tidak ngerti haluan, sudah sering diingatkan masih demikian. Maka di saat itu bukan maaf bagi orang yang semacam itu. Kita tuntut hak. Oh, ternyata si penabrak orang yang baik, terkenal baik dalam berkendara, tapi memang qadarullah wa ma syaa fa'al, sesuai dengan takdir Allah akhirnya terjadi kecelakaan bukan karena keinginan dia. Maka di saat itu yang utama adalah dimaafkan. Tapi enggak langsung dimaafkan, dilihat. Ini si mayit apakah dia punya tanggungan hutang atau tidak? Oh, ternyata si mayit punya tanggungan hutang. Berarti hutang tersebut menjadi kewajiban ahli warisnya untuk melunasinya. Berarti harus diambilkan dari harta waris. Ini bisa menjadi sebab berkurangnya hak ahli waris. Maka di saat itu boleh ahli waris untuk tetap menuntut meskipun si penabrak ini orang yang baik. Kenapa? Nanti bisa mengurangi hak ahli waris. Kecuali ahli waris semuanya ridho, oh tidak mengapa, karena kita kasihan ini orang baik, dia tidak sengaja dan seterusnya. Tapi kalau ada yang tetap menuntut hak, itu haknya, tidak memaafkan tapi menuntut haknya. Ya karena sudah menjadi sebab ini orang tua kita meninggal, ya kita harus minta kompensasi. Dia di masa hidupnya punya tanggungan demikian-demikian. Demikian rinciannya. Karena Allah mengatakan faman afa wa aslah. Siapa yang memberi maaf dengan maaf yang dimaafkan menjadi aslah, menjadi baik, maka pahalanya atas Allah. Ada kejadian seorang mendzalimi kita. Terkenal memang dia seperti preman di tengah masyarakatnya. Dimaafkan semakin merajalela. Maka maaf yang semacam itu tidak baik justru. Bisa dituntut. Bisa dilaporkan kepada yang berwajib untuk mendapatkan hukuman istimbal. Maka memaafkan manusia emiman dolamahum, orang-orang yang mendolimi kita, dengan cara tarikin ukubatahu, meninggalkan untuk menghukum mereka, maka ada rinciannya seperti yang kita jelaskan tadi, tidak mutlak. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, bihadil afal, dengan amalan-amalannya tadi, berinfak di saat lapang maupun saat susah, menahan amarah, suka memaafkan manusia. Dengan perbuatan itu dia mencapai tingkatan ihsan, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. As-Suyuti menakwilkan sifat Allah, yuhibbu, Allah mencintai, ditakwilkan dengan yusibuhum, memberikan pahala pada mereka. Ini adalah takwil yang batil. Ini diantara kritikan para ulama terhadap beliau. Kata Syekh Shafiur Rahman Barqhuri, taqaddamal kalam ala tafsiril hubbi bil isabah wa adamul hubb bil muaqabah. Telah lalu pembicaraan bagaimana Suyuti menafsirkan sifat cinta Allah itu dengan memberi pahala. Kemudian kalau Allah tidak mencintai berarti Allah menghukum. Ini adalah termasuk bentuk menakwilkan ayat-ayat sifat. Karena beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Maka di sini ada kritikan. Ya, tidak benar menafsirkan Allah mencintai dengan Allah memberikan pahala. Ini termasuk bentuk takwil yang batil. Maka perlu kita pahami. Ahlus Sunnah ketika melewati ayat-ayat sifat dipahami seperti dohirnya, Allah mencintai, Allah mencintai. Adapun hakikatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelihatannya sepele, tapi perkara penting. Karena mayoritas atau kebanyakan dari al-firq ad-dalah, firqah-firqah sesat dalam sepanjang sejarah, itu kesesatan mereka itu paling banyak dalam masalah ini, yaitu mereka menyimpang di dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, dan yang lain-lainnya, cabang-cabangnya. Mereka tersesat ketika salah di dalam memahami tauhidul asma wa sifat. Ini perkara yang penting. Dan ini termasuk perkara pokok akidah yang harus ada pada diri setiap muslim. Keliru orang yang menyatakan, oh, masalah tauhid asma wa sifat saja kok dikaji secara mendetail. Ini masalah buruk, masalah cabang, ini masalah sepele. Jangan sampai menyebabkan perpecahan karena masalah ini. Ya sudah, yang berakidah itu biarkanlah. Ini juga perkara yang keliru. Muncul lagi sebuah kelompok yang seakan-akan adil, yaitu mufawwidun, ahli tafwid. Mereka menyatakan ketika melewati ayat sifat, misalnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Allah punya sifat yuhib. Apakah artinya mencintai itu mencintai? Oh enggak boleh gitu. Kalau Ahlus Sunnah kan menetapkan maknanya, mencintai. Adapun hakikatnya yang diserahkan pada Allah. Ahlut Tafwid tidak mengingkari makna dari lafaz tersebut. Menetapkan lafaz tapi tidak mau menetapkan maknanya. Allah melihat, apakah melihat? Enggak boleh. Pokoknya melihat, apakah melihat yang melihat? Itu enggak mau menetapkan. Allah ada. Apakah ada? Enggak mau menetapkan. Akhirnya batil. Ini termasuk sejelek-jelek kelompok yang dolah dalam masalah asma wa sifat, ahlu tafwid. Sehingga mempelajari secara benar tauhidul asma wa sifat ini perkara yang penting, bahkan termasuk pokok akidah. Yang kalau ada orang yang menyatakan ini masalah buruk, masalah cabang, masalah remeh, masalah biasa, masalah kecil, ini karena kurangnya ilmu dia. Gak ngerti akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Masyarul ikhwah a'azani wa jazakumullah, insyaallah ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.